بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kesempatan pagi ini kita insya Allah akan memasuki bab baru, bab aqsamul kufri wa anwa'uhu, bab tentang jenis-jenis atau pembagian kekufuran dan jenis-jenisnya. Perkara ini perlu untuk kita fahami dengan baik dalam rangka untuk kita menyelamatkan diri dari bahaya yang ada padanya, ya, kekufuran dengan beragam jenisnya sebagaimana akan disebutkan, ya. Ada kufur akbar dan kufur asghar dengan semua yang menjadi konsekuensi dari kekufuran tersebut. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk memahami dengan baik permasalahan ini dalam rangka untuk kita menyelamatkan diri darinya, dari bahaya kekufuran ini. Dikarenakan kita mengetahui bahwa keadaan hati manusia adalah sesuatu yang sangat-sangat cepat perubahannya. Yes. Innama sumiyal qalb litaqallubihi. Hanyalah sungguhnya kalbu itu dinamakan kalbu dikarenakan berbolak-baliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudlimah. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah, ya, mubadarah, bersegera untuk kalian beramal, ya, tentu yang dimaksud kalau dikatakan amal, yakni amal yang salih, amal yang dibangun di atas keikhlasan dan al-ittiba. Di sini pentingnya ilmu. Ya, karena seorang tidak akan bisa untuk menempuh suatu amalan, amalan yang salih, kecuali dengan ilmu. Karenanya pada surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwa, ya, innal insana lafi khusr, bahwa sungguhnya manusia itu benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dan beramal salih, kemudian saling memberikan wasiat dengan al-haq dan wasiat dengan kesabaran. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat dari orang yang lepas dari kerugian yang beramal salih, Allah menyebutkan tentang iman, dan tidak akan iman dimiliki tanpa adanya ilmu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana fitnah yang akan dihadapi oleh umat ini, ya, yang harus dihadapi dengan amal salih. Untuk seorang menyibukkan diri dengan amal salih ketika muncul berbagai fitnah tersebut, ya, karena seorang jika tidak disibukkan dirinya dengan amal-amal salih, niscaya dia akan terseret tenggelam di dalam fitnah tersebut dan binasa dalam fitnah tadi. Kata Nabi, ka kita illailil muzlimah, yang keadaan fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang seorang semakin masuk di dalamnya, ya, semakin dia tidak mampu untuk berpikir apa yang harus ditempuh, semakin bingung. Ini sifat dan keadaan fitnah sebagaimana ketika seorang berada di kegelapan malam yang demikian gulita. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, efek dari dahsyatnya fitnah yang digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, ternyata di sore hari dia sudah menjadi seorang yang kafir. Demikian cepat perubahannya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan sebaliknya, seseorang di sore hari di dalam keadaan masih beriman, ternyata di pagi hari sudah menjadi seorang yang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di mana dia menjual agamanya, menjual keyakinannya dengan mendapatkan sedikit dari bagian dunia, ya, di mana dunia seandainya seluruhnya dikumpulkan, sesuatu yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nilai, tidak bisa untuk menyaingi harga selembar sayap nyamuk. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang menjual agamanya demi meraih sedikit, bukan seluruh, sedikit dari dunia. Dan kita mengetahui bagaimana ungkapan para salafus salih tentang bahaya bid'ah. Di mana bid'ah adalah salah satu di antara baridul kufri, ya, pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan kita semua mengetahui bahwa di antara firqah-firqah yang sesat, yang menyempal dari sunnah, ya, sebagiannya keluar dari Islam, bukan lagi sebagai bagian dari firq al-Islamiyah. Dan bahkan kekufuran yang ada pada sebagian firqah tersebut lebih daripada kekufuran Yahudi dan Nasrani. Ya, ambil misal tentang keadaan kelompok Jahmiyah. ya, yang sepakat para ulama bahwa kelompok Jahmiyah adalah orang-orang kufar, bukan lagi bagian dari kaum muslim. Demikian juga ya, Syiah Rafidah sebagai kelompok pertama yang masukkan berhalais, ya, keyakinan berhala kepada kaum muslimin dalam bentuk penyembahan terhadap kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang saleh. Ya, kelompok ini sudah muncul di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kita mengetahui ya bahayanya kebidahan. Dalam riwayat At-Tabarani yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari setiap sahibi bid'ah, ya, setiap ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala tutup taubat dari mereka, hatta yada'a bid'atahu, ya, sampai dia meninggalkan kebidahannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, sebagaimana dinukilkan kalam beliau oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Fadlul Islam, beliau menjelaskan tentang makna ditutupnya taubat dari pelaku bid'ah. Kata beliau rahimahullah, ay lam yuwaffaq littaubah. Maknanya, jadi orang yang menggeluti kebid'ahan dan menganggap apa yang dilakukan ada perkara yang baik, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa di antara syarat-syarat taubah adalah an-nadam, adanya penyesalan. Ketika seorang menganggap apa yang dilakukannya adalah perkara yang baik, maka tidak mungkin dia akan meninggalkan perkara tersebut, tidak mungkin dia akan menyesali perbuatannya tadi. Ya. Oleh karena itu, realita yang ada menunjukkan bahwa orang-orang yang terjerumus ke dalam bid'ah dengan berbagai kebid'ahannya sangat-sangat sedikit yang bertaubat kembali kepada jalan sunnah. Sementara sekali lagi kita mengetahui bahwa bid'ah-bid'ah yang besar itu tidaklah kecuali dari sesuatu yang kecil. Dari sini pula kita mendapati dahsyatnya fitnah, ya, terlebih di masa kita ketika semakin sedikitnya para ulama, semakin sedikitnya ilmu, semakin tersebarnya syahwat, semakin tersebarnya syubhat. Ya, kita mendapati, ya, dengan berbagai fitnah yang tersebar tersebut yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka qita'il lailil mudlimah, ya, yusbihu ar-rajulu sunniyan salafiyan ayunsi hizbiyan, ya, wa yunsi sunniyan wa yusbihu hizbiyan. Ya, di pagi hari seseorang masih, ya, sebagai seorang sunni salafi, ternyata di sore hari sudah menjadi hizbi. Ya. Di sore hari masih dalam keadaan sebagai seorang sunni salafi, ternyata di pagi hari sudah menjadi hizbi. Ya. Sebagaimana mereka yang membeli kekufuran dengan menjual agamanya, demikian juga mereka yang membeli kesesatan menjual manhajnya. Baik. Jika kita mengetahui manhaj ini sesuatu yang mahal, ya, jalan sunnah ini sesuatu yang mahal, maka tidak mungkin seorang akan mempertaruhkan keselamatannya demi mendapatkan sedikit dari dunia. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menggambarkan tentang bagaimana sunnah an-nabawiyah sebagai manhaj yang menyelamatkan seorang dari kebinasaan. Kata beliau, as-sunnatu kasafinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharika wa halaka. Bahwa sunnah ini, ini seorang betul-betul menjadikannya sebagai pegangan hidup, seperti bahtera Nabi Nuh. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nuh dikarenakan kekufuran mereka. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Oleh karenanya kata Al-Imam Malik rahimahullah, man raqibaha naja. Siapa saja yang berupaya untuk naik di atas kapal Nabi Nuh di saat itu selamat, maka demikian juga keadaan mereka yang terus berpegang dengan sunnah, mereka akan selamat sebagaimana selamatnya orang-orang yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Wa man takhallafa anha, siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj ini, maka sebagaimana keadaan orang-orang yang meninggalkan kapal Nabi Nuh. Gharika, dia tenggelam. Kalau mereka, kaum Nabi Nuh tenggelam dalam banjir bandang yang demikian besar, maka mereka yang meninggalkan sunnah tenggelam dengan berbagai kebidahan. Dan ujung-ujungnya juga sama, yakni halaka, binasa, dikarenakan segala bentuk penyimpangan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ancaman neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebidahan itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu akan diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Ini semua menunjukkan kepada kita, ya, terlebih di masa kita, masa ketika ilmu semakin sedikit, dengan sedikitnya para ulama, ya, kebidahan dengan beragam modelnya muncul di masa kita. Dan berapa banyak dari perkara-perkara bidah itu demikian samar, tapi dengan merujuk kepada para a'immah al-akabir, maka insyaallah dengan ini, ya, kita dengan merujuk kepada mereka akan selamat dari berbagai jerat bidah-bidah dan fitnah-fitnah kesesatan tersebut. Termasuk di antara hal yang mungkin, ya, di sana banyak terjadi pada mereka yang dahulu sama duduk di majelis ilmu bersama dengan kita. Kita mendapati bahwa fitnah dunia, harapan-harapan masa depan yang menurut mereka itu sebagai masa depan yang harus diperjuangkan, ternyata telah menyeret mereka untuk akhirnya mengingkari perkara yang sebelumnya mereka mengetahui itu perkara yang ma'ruf, dianggap sebagai perkara yang mungkar, dan sebaliknya perkara yang mungkar dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Berapa banyak di antara mereka yang menganggap bahwa kesesatan kelompok-kelompok hizbiyah, baik itu as-sururiyah, turafiyah, ya, ataupun yang lainnya, dianggap hanyalah perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, perbedaan-perbedaan di dalam permasalahan yang di sana memang diberikan ya keluasan untuk berijtihad. Ini buah ya, ketika seseorang ya lemah di dalam keinginan untuk berpegang dengan sunnah, dan perkaranya semakin jauh. Ya, kalau sebelumnya mungkin masih bisa untuk diajak bicara, ya, masih bisa untuk dinasihati. Sekarang ketika berbicara tentang permasalahan agama, dianggap ini sudah apa yang disebut dengan at-tadakhul fi umurin nas, ikut campur dalam urusan manusia, sehingga menutup celah untuk menerima nasihat. Dan ini perkara yang sangat membahayakan ketika seorang tidak lagi untuk siap menerima nasihat. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, perubahan seseorang dari mukmin menjadi kafir, dari sunni menjadi hizbi, ini bukan sesuatu yang sifatnya terjadi pada satu atau dua orang. Berapa banyak di antara mereka yang dahulunya duduk di sisi para ulama kibar di masanya. Kita tahu siapa Wasil ibn Atha, ya, tokoh Mu'tazilah. Ya, dia seorang yang duduk di majelis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula Hizbiyun, ya, yang muncul di masa kita. Mereka orang-orang yang dulunya ya pernah belajar kepada para imam di masanya. Siapa itu Abdurrahman Abdul Khaliq? Ya, siapa itu Muhammad Surur? Mereka orang-orang yang pernah duduk di majelis para imam di masa kita. Demikian juga mereka yang pernah duduk di majelisnya Al-Imam Muqbil ibn Hadi. Bukan orang-orang yang jahil, tapi mereka orang yang mengerti sanad. Ya, bukan semata ilmu khat ya yang dimilikinya. Kalau sebagian mungkin berbangga dengan ilmu khat. Bahkan di antara mereka ada yang dipuji oleh para ulama ya, sebagai seorang yang telah membeli jannah dengan karya-karyanya. Ya, membela sunnah. Tetapi kemudian berubah keadaannya menjadi seorang yang mulhid. Ya, menjadi seorang ateis. Ya, antum mungkin pernah mengenal ya, seorang yang bernama Abdullah Al-Qusaimi, atau sebagian menyebut Al-Qasimi. Seorang yang dikenal membela sunnah, membela dakwah. Tetapi akhir kehidupannya demikian tragis. Ya, dia menjadi seorang yang murtad, mulhid, ya, dan mati di atas kekufurannya. Sehingga sekali lagi ketika kita membahas, mempelajari tentang perkara-perkara ini ya, untuk kita betul-betul menyelamatkan diri dari bahaya ya, yang ada pada apa yang kita pelajari ini. Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqi. Faman lam ya'rif syarr min al khair yaqa fi. Aku berupaya untuk mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan. Tetapi aku mengenal kejelekan dan terbedakan dari kebaikan agar jangan sampai terjatuh di dalamnya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dengan kebaikan, maka niscaya dia akan terjerumus di dalamnya. Mereka yang tidak bisa membedakan antara sunni salafi dengan hizbi, akhirnya menjadi hizbi. Kita masuk bahasan tentang aqsamul kufri wa anwa'uhu. Qala al-mu'allifu Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah, al-kufru kufrani. Kekufuran itu terbagi dua. Kekufuran ada dua. Al-awwalu, yang pertama, kufrun yukhriju minal millah. Kekufuran yang sifatnya yukhriju minal millah, mengeluarkan pelaku kekufuran tersebut dari millah, yani minad din, dari agama Islam ini. Wahuwa, di mana kekufuran jenis pertama ini ya, yang sifatnya mengeluarkan pelakunya dari Islam, wahuwa khamsatu anwa', ya, ada lima macam. Jadi pertama, kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari millah, atau disilahkan dengan al-kufrul akbar, ya, kekufuran akbar. Dinamakan akbar ya, karena ini besarnya risiko kekufuran tersebut yang berkonsekuensi keluarnya seorang dari Islam. Ya, sebagaimana pembahasan kita pada syirik akbar. Kita lihat syarah atau keterangan dari kalam al-muallif di atas. Lam intaha al-muallif rahimahullah min dzikri syirki wa anwa'ihi syara'a fi bayanil kufri. Ketika al-muallif rahimahullah selesai dari penyebutan pembahasan tentang kesyirikan dan macam-macamnya seperti yang sudah kita lewati pada bab sebelumnya, syara'a fi bayanil kufri, maka beliau mulai memasuki penjelasan tentang perkara kekufuran. Wal kufru lugatan yutlaku ala taghtiyati wastatri. Kekufuran secara bahasa dimutlakan untuk memaknai at-taghtiyah was-satr, yakni menutupi. Oleh karena itu secara makna bahasa ini para petani ya, mereka disebut juga kufar secara bahasa ya. Kenapa? Karena mereka menutupi biji yang sudah dimasukkan ke tanah itu dengan apa? Dengan tanah. Ini secara bahasa, jangan kemudian nanti ke sawah itu ada orang-orang kufar, bukan? Ya. Kemudian wal juhud juga dimutlakan, ya, untuk memaknai penentangan. Ini secara bahasa wa ghairi dzalik dan makna-makna yang lainnya. Kemudian wasyirku wal kufru qad yutlaqani bi ma'nan wahidin. Kesyirikan dan kekufuran terkadang dimutlakan ya untuk satu makna, ya kesyirikan itu kekufuran, kekufuran itu kesyirikan. Ya, sehingga kalau dia kan dikatakan oh itu orang kafir, dengan sendirinya dia musyrik. Ya. Sebagaimana sebaliknya. Wa huwal kufru billahi. Yani kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui segala bentuk ya, kekufuran sampai pun ya, yang tidak mengakui adanya pencipta alam semesta ini sebagaimana keyakinan orang-orang komunis ya, maka hakikatnya segala bentuk kekufuran ini adalah ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada syaitan ya, karena syaitan yang mengajak mereka untuk seperti itu. Ya, jadi hakikatnya mereka pun menyembah syaitan, ya, ketaatan ya, kepada syaitan. Kemudian wa ismun atau wasmun liman la imana lahu, dan dimaknai ya untuk siapa saja yang tidak memiliki keimanan pada dirinya. Ya. Jadi ini makna syirikan atau kekufuran ya, terkadang digunakan secara bergantian, bisa menggantikan salah satunya. Ini untuk menai orang yang kufur kepada Allah ataupun orang yang tidak memiliki keimanan. Dan ini makna kekufuran ya secara istilahi, secara istilah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pada kitab beliau Kitab Tauhid. Sudah sampai ya? Bab ini sudah? Ya, Ustaz Amin sudah sampai. Pelajaran malam sudah sampai, sudah. Baik, di sana disebutkan tentang yakni pengertian secara syar'i, yakni diddul iman. Ya, kekufuran itu lawan dari keimanan. Ya, kemudian beliau menyatakan fa innal kufra adamul iman billahi wa rasulih. Karena sungguhnya hakikat dari kekufuran adalah tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak adanya keimanan kepada Allah dan rasulnya. Karena beliau sawaun kana ma'hu takdzibun aw lam yakun ma'hu takdzib. Sama saja ya, tidak adanya keimanan itu disertai dengan pendustaan ataupun tanpa pendustaan, sebagaimana akan kita pelajari jenis-jenis kekufuran. Kemudian waqad yufarraqu bainahuma, dan terkadang dibedakan di antara keduanya, antara kesyirikan dengan kekufuran. Ya, terkadang satu dengan yang lain saling menggantikan, terkadang dibedakan. Fa yukhassu syirku biqasdil awthani wa ghairiha minal makhluqati mal i'tirafi billahi Kesyirikan lebih dikhususkan ketika dibedakan ini antara kesyirikan dengan kekufuran. Ya. Terhadap yakni al-awthan dan yang selainnya dari makhluk-makhluk yang dijadikan sekutu, ya, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mali'tirafi billah, bersamaan dengan pengakuan akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya pengakuan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hak Allah untuk diibadahi. Akan tapi mereka mempersekutukan hak ini dengan yang selainnya. Oleh karena itu dari sisi ini bukan berarti seorang musyrik itu tidak kenal Allah. Ya, bahkan kita mengetahui bagaimana berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan musyrikin Quraisy, ya, yang mereka betul-betul meyakini tentang tauhid rububiyah. Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka pasti mereka mengatakan Allah. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang musyrik mereka tidak mengenal Allah, tetapi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak untuk diibadahi. Kemudian fayakunul kufru a'am. Maka dari tinjauan ini, ketika kesyirikan lebih dikhususkan pada penyekutuan Allah dengan makhluk-makhluk di dalam hak untuk diibadahi, maka kekufuran ini maknanya lebih umum, karena mencakup di dalamnya kesyirikan, mencakup di dalamnya ya mulhid, ilhad, yakni pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keadaan orang-orang ateis, ya, dan bentuk-bentuk kekufuran yang lainnya selain kesyirikan. Kemudian wa innama inqasama al-kufru ila naw'aini akbara wa asghara. Hanyalah sesungguhnya kekufuran terbagi menjadi dua, yakni akbar dan asghar, liwurudin nassi bikullin minhuma, dikarenakan telah datangnya nas-nas dari Alkitab atau Sunnah bikullin minhuma terkait dengan keduanya, ya, kedua jenis kekufuran yang akbar maupun asgharnya. Wa annal asghara la yasilu ila haddil akbar, dan sesungguhnya kekufuran asghar dikatakan asghar dikarenakan tidak sampai pada batasan akbar. Kama taqaddama fi naw'i asyirk, sebagaimana telah berlalu pada penjelasan dua jenis kesyirikan, jenis syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian fal awwalu min naw'il kufri kufrun akbar, yang pertama dari dua jenis kekufuran adalah kufur akbar. Yukhriju minal millati bil kulliyah, yang akan mengeluarkan pelakunya dari millah ini, dari agama Islam ini, bil kulliyah, secara total. Ya, dengan kekufuran tersebut sama sekali tidak tersisa keimanan di hati pelakunya. Ini yang sudah kita pelajari, ya, pada pembahasan sebelumnya, ini tentang nawaqid al-Islam, ya, nawaqidul Islam. Kemudian wayujibul khuluda finnari, nasib di dunianya seorang, ya, keluar dari Islam ini dengan sebab kekufuran, kufur akbar, hilang dari hatinya keimanan sama sekali, dan nasibnya di akhirat wa yujibul khuluda finnar, mewajibkan seorang musyrik, seorang kafir kufur akbar untuk dia kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Kita akan mempelajari insyaallah pada kesempatan berikutnya tentang apa saja yang termasuk dalam kufur akbar. Sebagaimana kita sudah mempelajari pada bab sebelumnya, apa saja yang masuk dalam kriteria asyirik akbar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.